Mitra Bisnis, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan penyerangan lembaga pemasyarakatan Cebongan, Sleman beberapa waktu lalu tidak mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan ke Yogyakarta. Meski demikian, Dinas Pariwisata mengaku sempat menerima banyak telepon dari para pelaku wisata pasca insiden tersebut. Mayoritas para pelaku wisata menanyakan kondisi keamanan di Yogyakarta. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, insiden penyerangan lapas dan beberapa kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini, apakah sudah mulai mengkhawatirkan pengusaha? Ini sebenarnya sudah takut, betul-betul bukan takut-takut lagi, sudah takut sekali sebenarnya. Kita pengusaha ini sudah melihat contoh-contoh ini, kan mereka mempersoalkan di mana hukum itu sekarang. Kan pada satu saat kalau begini terjadi, kan pengusaha ini juga bisa jadi korban juga kan daripada ketidakpastian hukum ini. Tentu ini akan dipersoalkan dan saya tentu akan membawakan persoalan ini juga nanti di dalam munas kita Apindo. Kita harapkan pemerintah sendiri mendengar juga masalah-masalah keluhan pengusaha-pengusaha ini bahwa kita juga concern terhadap ketidakpastian hukum dan keamanan ini. Ya, dan kalau aparat ini sudah sama sekali sudah tidak, pemerintahnya sudah begitu, dia punya kewibawaannya berkurang dan aparat hukum kita juga sudah begitu kewibawaannya berkurang. Ini tentu menurut saya suatu yang harus kita pertimbangkan juga dalam iklim investasi kita. Dan ini tentu menambah risiko kita ya. Sehingga perusahaan-perusahaan itu tentu memperhitungkan dengan macam-macam cara. Ada yang mengasuransikan barang-barangnya, ada yang ini dan itu ya. Ya akhirnya menimbulkan suatu kos yang bertambah dan tentu ini akan merugikan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Kalau ketidakpastian hukum itu tidak bisa dipertahankan gitu. Nah, kenapa sih Pak? Kok penegakan hukum di negeri ini terkesan tidak tegas? Apapun ini tentu tidak lepas daripada kepemimpinan nasional kita ya. Presiden kita sendiri tidak tegas di dalam menjalankan hukum itu dan juga aparatnya yang di bawah itu juga tidak tegas juga di dalam menjalankan hukum itu sehingga orang menjalankan hukum sendiri-sendiri karena disinilah menurut saya terjadinya kewibawaan yang menurun dari pemerintah kita sekarang ini. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.